Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Sebelum kita mulai dars pelajaran kita pada fiqih, sungguhnya kita sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan yang sangat mulia. Kita telah mendekati hari-hari yang penuh barakah yang sebentar lagi insyaallah kita akan menjumpainya, yaitu al-ashr min dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan dzulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan saleh yang dikerjakan, yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan dzulhijjah sebagai amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala pula telah menyebutkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dalam surat Al-Fajr. Qala Allah taala wal fajr wa layalin ashr. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dengan waktu subuh, waktu fajar, demi fajar, walayalin ashr, demi malam, 10 malam. Ditafsirkan oleh Al-Imam Ibn Abbas, sahabah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan juga para ulama, para mufassirin yang lain, yang dimaksud dari 10 di sini yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari tersebut, menunjukkan mulianya dan agungnya hari-hari itu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dari hadis Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah amalan saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah daripada amalan saleh yang dilakukan di luar hari-hari tersebut. Tidak ada amalan yang lebih dan paling dicintai oleh Allah yang mana amalan tersebut dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah, pertama bulan Dzulhijjah, daripada amalan saleh yang dilakukan di luar 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga para sahabat mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah?" Demikian pula, sekalipun itu adalah jihad, wahai Rasul, seseorang yang berjihad, apakah orang yang berjihad dengan orang yang beramal pada awal 10 hari Dzulhijjah lebih mulia amalan seorang hamba yang beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah daripada orang yang berjihad di luar hari-hari tersebut? Nabi SAW menjawab, iya. Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bisyai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun jihad kecuali seseorang yang dia keluar berjihad dengan harta dan jiwanya dan dia tidak kembali ke rumahnya dengan apa-apa, yakni dia mati syahid, kecuali orang yang mati syahid. Dan juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن min hadhil ashar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang mana amalan pada hari-hari tersebut paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali 10 hari pertama Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akthiru fihinna min at-tahlil, maka perbanyaklah pada hari-hari tersebut untuk bertahlil, bertakbir, wat takbir, wat tahmid. Perbanyaklah untuk bertakbir, bertahlil dan bertahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita telah mendekati bulan Dzulhijjah ini, hendaknya seorang muslim mempersiapkan dirinya dan menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin, menggunakan kesempatan-kesempatan yang semacam ini. Jangan sampai dia terlewatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Kemudian pula di antara amalan, kemudian para ulama menyebutkan sebab mengapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan 10 hari yang paling mulia di sisi Allah selama 1 tahun. Selama 1 tahun, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang termulia. Disebutkan oleh para ulama bahwa sebabnya adalah bahwa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini terkumpul padanya amalan-amalan ibadah yang mulia. Terkumpul pada hari-hari tersebut amalan ibadah yang sangat mulia. Terkumpul padanya amalan salat, salat termasuk pula salat Id, Idul Adha. Demikian pula padanya as-saum, berpuasa. Terkumpul pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah as-saum, amalan saum, yakni puasa Arafah juga termasuk. Puasa Arafah yang mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah dikafir sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapus dosa yang lalu satu tahun, menghapus dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Keutamaan as-saum, saum yaum Arafah, saumu yaum Arafah, berpuasa ketika hari Arafah, yaitu hari ke-9 Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah. Demikian pula disyariatkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah amalan ibadah yang sangat mulia pula, yaitu al-udhiyah. Al-udhiyah, berkurban. Demikian pula pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga disyariatkan salah satu rukun Islam yang terbesar, yaitu al-jihad, al-hajj. Disyariatkan kapan al-hajj itu dilakukan, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Demikian pula disyariatkan pula untuk bersedekah. Seseorang ketika menyembelih hewan kurban, dia mensedekahkan, mensedekahkan daging kurban dia. Maka pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini terkumpul padanya amalan-amalan soleh yang sangat mulia, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala cinta dan sangat memuliakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kemudian adapun 10 hari terakhir Ramadan, para ulama menyebutkan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu yang paling mulia adalah malam-malamnya. Adapun 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang paling mulia adalah siang harinya. Disebut oleh para ulama bahwa 10 hari pada akhir bulan Ramadan, yakni akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan itu merupakan yang mana di situ disyariatkan al-i'tikaf. Di situ terdapat malam-malam yang paling mulia selama 1 tahun, yaitu malam Lailatul Qadar. Sehingga jika malamnya, jika kita lihat dari sisi malamnya, maka yang paling mulia adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Namun jika dilihat dari sisi siang harinya, maka yang paling mulia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan shalih yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah di luar amalan shalih yang dikerjakan selain bulan Dzulhijjah, yakni awal bulan Dzulhijjah. Dan juga disyariatkan pada 10 awal bulan Dzulhijjah, yaitu shaum yaumi Arafah, yaitu berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, yakni ketika disebut dengan hari Arafah karena para hujjaj, orang-orang yang haji, sedang wukuf di Arafah. Maka disunnahkan bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, hendaknya mereka untuk berpuasa di tanggal 9 atau pada hari Arafah. Adapun bagi orang yang haji, maka tidak disyariatkan bagi mereka berpuasa Arafah. Syariat puasa atau sunnah puasa Arafah ini yaitu khusus untuk yang tidak melaksanakan ibadah al-hajj. Adapun bagi yang melaksanakan ibadah al-hajj, maka dia petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia hendaknya berbuka dan tidak berpuasa, yakni bagi orang yang haji. Dikarenakan ketika itu dia sedang dalam wukuf, sedang menetap di Arafah. Dan seseorang ketika menetap di Arafah, dia disunnahkan untuk memperbanyak amalan ibadah dan taat kepada Allah, baik berupa doa, berzikir. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wukuf di Arafah, beliau tidak berpuasa, dalam rangka untuk menguatkan tubuh beliau, menguatkan tubuh beliau agar kuat untuk beribadah, agar kuat melakukan amalan-amalan ibadah berupa doa dan amalan ibadah yang lainnya. Adapun bagi yang tidak haji, maka disyariatkan bagi mereka untuk puasa pada hari Arafah. Kemudian pula disyariatkan fi hadhil ashr, pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, yaitu untuk memperbanyak at-takbir yang sifatnya mutlak, takbir yang sifatnya mutlak, di mana saja dan kapan saja dia berada, boleh dia, disunnahkan bagi dia untuk membaca at-takbir. Hal itu berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Maka perbanyaklah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu untuk bertahlil, bertahmid dan bertakbir. Dan juga diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka berdua keluar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan melantunkan takbir. Mereka keluar ke pasar dengan melantunkan takbir, kemudian manusia mengikuti takbir mereka. Kan Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashr yukabbirani wa yukabbirun nasu bi takbirihima. Maka di antara syariat dan sunnah yang harus dilakukan seorang muslim, hendaknya dilakukan seorang muslim, yaitu dia memperbanyak takbir ketika telah memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang mana sifat takbirnya adalah sifatnya mutlak. Demikian pula di antara amalan saleh yang disyariatkan bagi seorang muslim untuk melakukannya, yaitu al-udhiyah. Pada 10 hari bulan Dzulhijjah disyariatkan padanya al-udhiyah, menyembelih hewan kurban, yang mana itu dilakukan di hari ke-10, di yaumun nahr, hari ke-10 Dzulhijjah atau yaumul aid, Idul Adha. Disyariatkan bagi seorang muslim yang mampu, memiliki kemampuan untuk berkurban, dan hukum kurban khilaf antara para ulama. Sebagian mengatakan wajib hukum kurban itu, hukumnya wajib bagi yang mampu. Jadi yang mampu tidak berkurban, dia mampu, dia memiliki harta yang lebih cukup untuk membeli hewan kurban, tapi dia tidak mau berkurban, maka dia mendapat dosa. Ini pendapat sebagian ahlul ilm. Dan pendapat yang sahih, yaitu pendapat mayoritas jumhur al-ulama, bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dan sangat ditekankan bagi yang mampu. Bagi yang mampu, hendaknya dia tidak eman-eman dengan hartanya, karena ini semua dia akan mendapati pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kecintaan dia terhadap dunia melebihi cinta dia terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu sesungguhnya timbul dari ketakwaan hati dia. Sesungguhnya semua itu timbul dari ketakwaan hati dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban. Padahal kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang kaya. Nabi bukanlah orang yang kaya, tapi beliau mampu untuk berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Maka di sini menunjukkan besarnya syariat al-udhiyah, sehingga para ulama berselisih pendapat apakah itu wajib atau tidak. Pendapat yang mengatakan wajib, otomatis bagi yang tidak mampu dia mendapat dosa. Namun pendapat yang kedua itu pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, bukan sunnah yang biasa, tapi sunnah muakkadah. Kapan lagi seorang akan berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala di luar hari-hari kurban, yaitu tanggal 10 setelah salat Id sampai tanggal 13 ayyamut tasyriq. Kemudian pula di antara perkara yang perlu diperhatikan bagi orang yang hendak berkurban, yaitu hendaknya dia untuk menahan diri dari memotong kukunya atau memotong rambut dan bulu yang ada di tubuhnya ketika telah memasuki 1 Dzulhijjah. Tidak boleh dia ketika telah memasuki 10 Dzulhijjah, jika dia memiliki niatan untuk berkurban, tidak boleh dia mengambil dari rambut yang ada di tubuh dia atau dia memotong kukunya. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis Ummu Salamah, "Idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum an yudhi, fala yamass min sya'rihi wa basharatihi syai'an." Jika telah masuk 10 pertama Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin melakukan al-udhiyah, berkurban, maka janganlah dia menyentuh dari rambutnya atau mengelupas basyari kulitnya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, jangan dia memotong kukunya. Dan jangan dia memotong kukunya. Maka tidak boleh hukumnya bagi orang yang memiliki niatan berkurban untuk memotong rambut dan kuku dia ketika telah memasuki 1 Dzulhijjah. Larangan ini berlaku sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Yakni sampai selesai salat Id, sampai waktu penyembelihan hewan kurban, baru setelah itu boleh bagi dia untuk memotong rambut dan kukunya. Adapun bagi orang yang belum memiliki niat, dia misalnya baru niat untuk berkurban ketika telah di hari kelima Dzulhijjah, mendekati hari Id, dia pertama tidak memiliki niat untuk berkurban. Kemudian di tanggal 4 Dzulhijjah atau tanggal 5 sudah masuk bulan Dzulhijjah, baru dia niat untuk berkurban. Maka kata para ulama, dia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya di saat dimulai dari niat dia. Inilah beberapa syariat atau beberapa hal penting yang perlu diperhatikan bagi seorang yang ingin berkurban, yaitu hendaknya dia untuk memperhatikan permasalahan tersebut. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah beberapa keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Telah kita dengar penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka hendaknya seorang muslim untuk bersemangat melakukan amalan saleh, menggunakan umur dan waktu-waktu dia melakukan amalan ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-maut kita tidak tahu kapan datang. Mungkin tahun depan kita tidak bisa menemukan masa-masa yang seperti ini lagi, maka hendaknya seorang muslim menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin, terlebih khusus pada musim-musim yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan padanya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita kepada pelajaran kita. Pada pertemuan terakhir kita masih dalam pembahasan al-haid wan nifas. Pembahasan al-haid wan nifas. Baik, ana ulang dari tanbih peringatan yang disebutkan oleh muallif di sini. Penting, kata muallif, penting. Setelah muallif hafizahullah taala menyebutkan beberapa perkara yang harus dilakukan bagi orang yang haid. Kemudian setelah itu beliau memberikan tanbih, Qala idza tahuratil haidu aw an-nufasa'u qabla ghurubi syams lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'ashr. Ini perlu diperhatikan. Jika seorang wanita yang haid, atau seorang wanita yang nifas suci sebelum terbenamnya matahari, lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'ashr min hadzal yawm, maka wajib bagi dia untuk melakukan salat zuhur dan asar pada hari itu juga. Wanita haid, dia suci dari haid sebelum masuk waktu maghrib, yakni sebelum terbenam matahari, maka dia memiliki kewajiban untuk melakukan salat asar dan salat zuhur, dan salat zuhur pada hari itu. Kenapa? Nanti akan dijelaskan oleh muallif. Kemudian wa man tahurat min huma qabla tulu'il fajr lazimaha an tusalli al-maghrib wal 'isha. Dan barang siapa, dan jika wanita tersebut, wanita yang haid atau wanita nifas, suci sebelum terbitnya fajar, sebelum masuk waktu subuh, maka wajib bagi dia untuk salat maghrib dan isya malam hari itu. Wanita yang haid namun dia suci di saat sebelum masuk waktu maghrib, sebelum masuk waktu maghrib dia harus melakukan salat zuhur dan asar di jamak. Zuhur lengkap, asar lengkap. 4-4. Demikian pula wanita jika dia suci sebelum masuk waktu fajar, maka dia harus sebelum masuk waktu subuh malam dia suci jam 3, jam 2 sebelum masuk waktu subuh, maka dia harus melakukan sholat isya dan maghrib di jamak dengan lengkap. Kenapa? Sebabnya qala li anna waqta sholati tsaniyati waqtun lis sholati al-ula fi halil udhr. Karena waktu sholat yang kedua adalah waktu sholat yang pertama di kondisi adanya udhur, dalam keadaan adanya udhur. Sholat yang kedua itu adalah waktu sholat yang pertama, zuhur dan asar. Waktu asar itu juga bisa dilakukan padanya sholat zuhur di waktu asar. Kapan boleh melakukan sholat zuhur di waktu asar? Jika ada udhur. Boleh. Seorang musafir udhur. Sakit udhur. Boleh bagi orang musafir melakukan sholat zuhur pada waktu sholat kedua, yakni sholat asar. Ini khusus pada sholat-sholat yang boleh dijamak. Asar dan zuhur, maghrib dan isya. Adapun subuh, maka tidak. Subuh tidak bisa digabungkan ke sholat yang lainnya. Di sini sebabnya apa? Karena waktu sholat yang kedua adalah waktu sholat yang pertama dalam kondisi adanya udzur. Inilah pendapat jumhur mayoritas para ulama. Bahwa seseorang yang suci sebelum waktu maghrib, maka berarti dia masih pada waktu asar, masih terkenai kewajiban sholat waktu asar dan juga zuhur, karena haid merupakan udzur. Haid merupakan udzur seperti safar tadi. dia memiliki kewajiban untuk mengerjakan sholat, misalnya dia suci dari haid jam 5 sore. Jam 5 dia suci dari haid, masih sisa waktu untuk mengerjakan sholat asar. Masih sisa waktu bagi dia untuk mengerjakan sholat asar, maka wajib dia untuk melakukan sholat asar plus sama zuhur. Karena waktu sholat yang pertama adalah waktu sholat yang kedua dalam kondisi adanya udzur. Demikian pula isya dan maghrib. Seseorang dia haid pada jam 10, suci dari haid jam 10 malam. Maka ini masih waktu sholat isya. Masih waktu sholat isya. Dia masih terkena kewajiban sholat isya. Dia harus mengerjakan sholat isya dan juga sholat maghrib. Dijamak dengan lengkap. Kenapa? Karena waktu maghrib itu juga bisa dilakukan di waktu isya pada saat adanya udzur. Pada saat adanya udzur. Kemudian inilah pendapat jumhur al-ulama. Inilah pendapat mayoritas para ulama dan inilah pendapat yang sahih. Inilah pendapat yang sahih. Inilah fatwa para sahabah, fatwa sebagian as-sahabah radhiyallahu taala anhum, bahwa wanita yang haid jika suci di saat sebelum maghrib, sebelum terbenamnya matahari, maka dia wajib melakukan salat zuhur dan asar. Ini fatwa sahabah, di antara mereka adalah Abdurrahman bin Auf dan juga Abdullah bin Abbas. Dan ini fatwa dari para sahabah. Dan fatwa ini, fatwa sebagian sahabat ini masyhur di antara para sahabat dan tidak ada yang menyelisih pendapat mereka dari kalangan para sahabat. Tidak ada yang menyelisih pendapat mereka dari kalangan para sahabat. Dan juga ini merupakan pendapatnya mayoritas para ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz dan juga Al-Fauzan dan ulama-ulama yang lainnya. Intinya inilah pendapat yang sahih di antara pendapat para ulama, sehingga Imam Ahmad beliau mengatakan bahwa ammatut tabi'in yaquluna bihadzal qaul. Mayoritas tabi'in berpendapat dengan pendapat ini, yaitu jika wanita yang haid suci sebelum terbenamnya matahari, maka dia wajib melakukan salat asar dan zuhur pada hari itu. Jika wanita haid suci sebelum masuk waktu fajar, sebelum masuk waktu subuh, maka dia wajib melakukan salat isya dan maghrib pada malam itu. Kemudian permasalahan yang selanjutnya, yaitu inilah pendapat yang sahih, inilah pendapat yang juga lebih berhati-hati, karena dia masih dalam, karena wanita yang suci dia terkenai kewajiban salat, berbeda jika dia masih haid. Dia sudah suci, berarti saat itu dia langsung terkena kewajiban melakukan sholat pada waktu itu jika masih ada waktu untuk sholat. Kemudian tadi kita katakan bahwa jika wanita haid suci sebelum subuh dia suci, maka dia harus melakukan isya dan maghrib, melakukan sholat isya dan maghrib. Permasalahannya, Kapan berakhir waktu sholat isya? Jawabannya, akhir waktu sholat isya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa akhir waktu sholat isya itu adalah pertengahan malam. Kata Rasul, akhir waktu isya nisful lail. Pertengahan malam itu adalah akhir waktu sholat isya. Maka bagaimana dengan fatwa pendapat para sahabah yang seperti ini? Kalau dia suci sebelum subuh, sebelum datang waktu subuh, itu sudah lewat dari setengah malam. Itu sudah bukan waktu setengah malam lagi. Itu sudah lebih dari setengah malam, bukan waktunya sholat isya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dan juga sebagian para ulama, bahwa yang dimaksud dari waktu sholat isya ila nisfil lail, Rasul mengatakan waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam. Dijelaskan oleh para ulama bahwa hadza waqtul ada. Waktu sampai setengah malam itu salat isya dikerjakan waktunya sampai setengah malam. Ini adalah waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan. Salat isya dilaksanakan dari waktu isya, boleh dia melaksanakan salat di waktu isya atau diundurkan sampai batas terakhir jika dia ingin melaksanakan sholat isya, maka batas akhirnya adalah setengah malam. Itu akhir waktu sholat isya. Adapun waktu setelah lewat setengah malam, itu kata para ulama, amma wa ma ba'da dzalika fa huwa waqtu qada. Adapun setelah lewat setengah malam, maka itu adalah waktu qada, waktu qada, waktu mengqada. Salat boleh di qada jika ada udzur, jika ada udzur. Seperti orang musafir, dia tidak melakukan salat, ada udzur sampai dia lewat pertengahan malam baru bisa dia melakukan salat jam 2. Maka boleh dia melakukan salat isya dan maghrib pada waktu tersebut, karena itu adalah waktu, waktu apa? Waktu qada, waktu mengganti, waktu mengganti. Dengan penjelasan inilah maka tidak ada muskilah, tidak ada iskal pada pendapat yang telah kita sebutkan tadi. Jadi bagi wanita yang haid dan nifas, hendaknya dia memperhatikan apa yang harus dia kerjakan dari salat yang masih diwajibkan bagi mereka. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yaitu jika sekarang terbalik, kondisinya terbalik. Wanita yang suci. Wanita yang suci dia masuk waktu salat dan dia belum mengerjakan salat. Kemudian keluar darah haid dari dia dalam keadaan dia belum sempat mengerjakan sholat. Sudah masuk waktu zuhur, dia masih sibuk, masih sibuk, nanti saya sholat jam 2. Sudah masuk waktu zuhur, tapi dia menunda sholatnya sampai nanti. Maka apakah wanita ini harus mengqadha sholat tersebut atau tidak, harus mengqadha, harus mengganti sholat tersebut atau tidak, sholat yang dia telah masuk waktunya, waktu wajib telah dia dapatkan, waktu wajib telah dia dapatkan, dia harus sholat seharusnya, tapi dia tunda sampai ternyata dia haid, ternyata dia haid, sebelum sempat dia melakukan sholat zuhur tadi misalnya, padahal ketika sudah masuk waktu zuhur dia masih suci, masih terkenai kewajiban. Ketika sudah masuk waktu sholat, dia masih terkenai kewajiban. Tetapi dia mengakhirkan sampai keluar haid. Sampai keluar haid dan belum sempat melakukan sholat. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus mengqadha, mengganti sholat duhur tersebut atau tidak? Khilaf di antara para ulama, pendapat yang sahih, bahwa dalam kondisi yang seperti ini, tidak ada qadha bagi dia. Tidak ada qadha, tidak, dia tidak disyariatkan untuk mengganti sholat yang belum dia lakukan tersebut, karena dia tidak bersalah melakukan yang seperti ini. Tidak ada salahnya bagi dia, dia mau mengerjakan sholat pada waktunya, tetapi sudah ditakdirkan untuk haid duluan, maka dia tidak bersalah, dia tidak bersalah, dan tidak ada qadha pada perkara yang seperti ini, pada permasalahan yang seperti ini. Kata Rasul, apa kata Aisyah, kami diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha shaum, dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat, untuk mengqadha salat. Baik, dengan ini kita telah selesai dari pembahasan al-haid. Kemudian masalah as-sadisah. Qala al-muallif, kembali kepada pelajaran kita. Qala al-muallif hafizahullahu taala al-mas'alah as-sadisah, permasalahan yang keenam. Qala aqallu an-nifasi wa aktharuhu. La hadda li aqalli an-nifasi li'annahu lam yarid fihi tahdidun. Permasalahan yang keenam yaitu terkait masa minimal nifas dan masa maksimal an-nifas. Apa itu an-nifas? Telah kita bahas, yaitu darah yang keluar dari wanita yang melahirkan disebabkan kelahiran. Dan juga teranggap darah itu darah nifas jika sehari atau dua hari sebelum kelahiran, itu teranggap darah nifas. Demikian pula teranggap pula darah nifas jika yang gugur itu adalah berupa mudghah, berupa apa? Kumpalan daging yang sudah kumpulan daging yang sudah berbentuk manusia. Maka darah yang gugur, wanita yang gugur, dan janin yang gugur itu sudah berbentuk tangannya, sudah terlihat, kakinya sudah terlihat, maka ini termasuk darah yang keluar adalah darah an-nifas. Terlebih jika sudah ditiup ruh badannya, terlebih jika keguguran itu sudah lewat dari 4 bulan. Maka darah yang keluar dari wanita yang gugur itu teranggap sebagai darah an-nifas. Qala la hadda li aqallin nifas, tidak ada batasan minimal nifas. Nifas itu tidak ada batasan minimalnya. Tidak ada batasan minimalnya. Li'annahu lam yarid fihi tahdidun fayurja' fihi ila al-wujud. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan pembatasan tersebut. Faruji'a fihi ila al-wujud, maka dikembalikan kepada al-wujud, kepada adanya darah tersebut. Selama darah itu masih keluar, berarti itu teranggap sebagai darah nifas. Tidak ada batasan minimalnya, berapa minimal nifas itu berapa jam, tidak. Selama darah itu masih keluar, maka itu adalah darah nifas. Inilah pendapat yang sahih, yaitu bahwa tidak ada batasan minimal an-nifas. Waqad faruji'a fi al-wujud waqad wujida qalilan wa katsiran. Kemudian wa aktsaruhu 40 yawman. Batasan maksimal an-nifas, batasan maksimal paling lama nifas itu 40 yawman. 40 hari. Paling lama nifas terjadi selama 40 hari. Adapun batasan minimal tidak ada. Paling lama nifas itu terjadi 40 hari. Inilah pendapat yang sahih, inilah pendapat jumhur ulama. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, ajma' ahlul ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum ala anna an-nufasa'a tad'u as-salata 40 yawman. Para ulama dari kalangan sahabat Nabi dan juga yang setelah mereka sepakat bahwa wanita yang nifas itu meninggalkan sholat selama 40 hari. Selama 40 hari. Illa antara at-tuhra qabla dhalik. Kecuali dalam satu keadaan, jika wanita tersebut sudah suci sebelum 40 hari. Maka ini teranggap sebagai wanita yang suci. Tidak mesti dia harus 40 hari. Terkadang atau keseringannya, bisa saja dia sebelum 40 hari sudah berhenti darahnya. Maka ini jika sudah berhenti, maka berarti dia sudah suci. Berarti dia sudah suci. Tapi kalau masih belum berhenti, maka batasan maksimalnya 40 hari. Kalau masih keluar dari 40 hari, berarti itu bukan nifas lagi. Kalau sudah lewat 40 hari masih keluar, berarti sudah tidak teranggap sebagai darah nifas. Kenapa? Karena batasan maksimal nifas itu cuma 40 hari. Tapi kalau tidak sampai 40 hari terus sudah suci, maka ini sudah teranggap sebagai wanita yang suci. Illa antara tuhra qabla dhalik fataghtasil wa tusalli. Maka jika dia sudah melihat suci dirinya sebelum 40 hari, maka wajib bagi dia untuk melakukan mandi dan melakukan sholat. Wali hadis Ummi Salamah, dan juga ini berdasarkan hadis Ummu Salamah. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. Dahulu para nufasa, para wanita yang nifas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk bertahan, tidak melakukan salat dan melakukan puasa selama 40 hari. Selama 40 hari. Jadi intinya bahwa an-nifas tidak ada batasan minimalnya. Adapun batasan maksimalnya ada, yaitu 40 hari. Namun jika dia sebelum 40 hari sudah suci, maka dia teranggap wanita yang suci. Walaupun belum 40 hari, tidak mesti syarat 40 hari. Kemudian permasalahan, jika darah itu keluar lagi, misalnya sebelum 40 hari dia sudah berhenti dari nifas, kemudian dia mandi dan melakukan amalan sholat, ibadah, sholat dan melakukan seperti wanita, amalan ibadah yang dilakukan oleh wanita yang suci, kemudian beberapa hari berikutnya keluar darah, keluar lagi darah, padahal dia tadi sudah suci, tapi kembali keluar lagi darah. Maka di sini dilihat jika darah tersebut keluar di waktu masa haid dia, jika darah ini keluar di masa haid dia, maka ini teranggap sebagai darah haid. Tapi jika darah tersebut keluar tapi bukan pada masa haid dia, biasanya wanita memiliki masa-masa haid yang dia ketahui, yang mereka ketahui, tahu dia masa haidnya tanggal sekian dan sekian. Jika darah ini keluar lagi di masa haidnya, maka berarti ini adalah darah haid dengan sifat-sifat darah haid. Tetapi jika bukan pada masa waktu haid dia, berarti darah tersebut adalah darah an-nifas, dihukumi dengan darah an-nifas. Demikianlah fatwa Syekh bin Baz dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah ta'ala. Ini terkait an-nifas, terkait an-nifas. Baik, al-mas'alah as-sabi'ah, permasalahan berikutnya. Sidamil al-istihadah, sidamil istihadah, tentang darah al-istihadah. Darah yang ketiga yang keluar dari wanita, yaitu darah al-istihadah. Kita telah bahas darah yang pertama, yaitu darah yang keluar dari wanita yang pertama adalah darah haid. Darah yang kedua yang keluar dari wanita adalah darah nifas. Kemudian darah yang berikutnya adalah darah al-istihadah. Apa itu darah al-istihadah? Istihadah adalah qala sailanud dami fi ghairi waqtihi ala sabilin nazif min arqin min iraqin yusamma al-adil, yusamma al-adil. Al-istihadah itu adalah darah yang mengalir bukan pada waktu haid, bukan pada masa haid. Min fi ghairi waqti, darah yang keluar bukan pada saatnya, bukan pada saat haid. Ala sabilin nazif, darah itu keluar karena pendarahan, karena adanya pendarahan, karena sakit. Min arakin yusamma al-adil, yang mana darah tersebut keluar disebabkan urat yang terbuka atau urat yang pecah, disebabkan adanya urat yang terbuka. Darah biasa, darah sakit, bukan darah haid. Qala wa damul istihadati yukhalif damul haid, darah istihadah itu berbeda dengan darah haid, sifatnya berbeda dengan darah haid. Di antara perbedaan darah haid dan darah al-istihadah, yang pertama, darah haid itu warnanya apa? Gelap, warnanya hitam, dan juga memiliki bau yang amis. Berbeda halnya dengan darah istihadah. Darah istihadah warnanya merah dan encer, tidak ada baunya, tidak ada baunya. Kemudian pula di antara perbedaan darah istihadah dan darah haid itu keluarnya dari pangkal rahim. Adapun darah istihadah, maka dia keluar dari ujung rahim, bukan dari pangkal rahim, tapi dari ujungnya. Yaitu dia keluar disebabkan urat yang pecah atau disebabkan urat yang terbuka. Itu adalah darah urat, bukan darah dari rahim. Darah yang keluar dari urat, bukan darah yang keluar dari rahim. Ini perbedaan darah haid dan darah al-istihadah. Kemudian pula di antara perbedaan darah haid dan darah istihadah, darah haid adalah darah sehat, darah tabiat wanita. Dia sehat keluar haid. Wanita yang sehat tabiatnya wanita, dia keluar darah haid. Dan juga dia keluarnya pada waktu-waktu yang tertentu, diketahui oleh wanita. Biasanya demikian. Berbeda halnya dengan darah istihadah. Darah istihadah itu bukan darah sehat, tapi darah sakit. Darah yang keluar disebabkan sakit dan tidak ada waktu-waktu tertentu keluarnya. Tidak ada waktu-waktu tertentu keluarnya. Tidak seperti haid memiliki waktu-waktu tertentu kapan keluarnya. Ini beberapa perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Maka darah istihadah itu adalah darah sakit, darah yang keluar dari urat, bukan darah dari rahim. Kalau darah haid keluar dari rahim, dari pangkal rahim. Oleh karena itu, qala wa damul istihadati yukhalif damul haid fi ahkamihi wa fi sifatihi. Darah istihadah itu berbeda dengan darah haid dari sisi hukum-hukumnya dan dari sisi sifat-sifatnya. Sifatnya beda. Telah kita sebutkan dari perbedaan sifat-sifat darah haid dari darah istihadah. Adapun dari sisi hukumnya, wa huwa la yamna' as-salah wala as-siyam wala al-wudu. Darah istihadah itu tidak menghalangi wanita untuk mengerjakan salat. Boleh wanita yang keluar darah istihadah melakukan salat. Tidak pula menghalangi wanita untuk melakukan puasa. Tidak pula menghalangi dia untuk melakukan al-wata, untuk melakukan al-jima'. Li'annaha fi hukmi tahirat. Karena wanita yang istihadah itu dihukumi dengan wanita yang suci. Sama seperti wanita yang suci. Itu darah biasa, darah sakit yang keluar. Darah yang keluar dari urat, bukan darah haid. Dalilnya adalah hadis Fatimah binti Abi Hubaysh. Qalat ya Rasulullah inni ustahadu afala athur, wahai Rasul. Aku wanita yang mengalami istihadah. Maka aku tidak suci. Afa ad'u shalah? Apakah aku harus meninggalkan salat? Ini pemahaman Fatimah sahabiyah, Fatimah bintu Abi Hubaysh. Maka Rasul SAW menyalahkan pemahaman beliau. La, bukan, itu bukan darah. Bukan darah yang najis, bukan darah haid. Inna dzalika irkun, hanya saja itu urat yang terbuka. Wa laisa bihaidhah, bukan darah haid. Bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidhah fada'i shalah. Jika darah haidmu datang, maka tinggalkan salat. Fa idza adbarat, tetapi jika darah haidmu telah selesai, faghsili 'anki ad-dam wa shalli. Maka mandilah dan bersihkanlah darah tersebut, kemudian salatlah. Jadi intinya darah haid berbeda dari darah al-istihadah. Darah haid hukumnya berbeda dengan darah istihadah. Hukum darah haid tidak boleh salat, tidak boleh puasa, dan berlaku hukum-hukum haid. Adapun darah istihadah, maka dia adalah wanita yang suci, tidak berlaku baginya hukum-hukum haid. فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة. Maka wajib bagi wanita yang mengalami haid untuk mandi jika telah selesai darah haid yang sebenarnya. Jika telah selesai dari darah haid yang sebenarnya, wanita harus mandi. وعند الاستحاضة تغسل فرجها. Tetapi jika dia adalah wanita yang istihadah, maka tidak perlu mandi. Tidak wajib mandi bagi wanita yang mengeluarkan darah istihadah. Dia cukup untuk mencuci kemaluannya. Wa taj'al fil makhraj qutnan wa nahwihi. Wa taj'al fil makhraj qutnan wa nahwahu yamna'ul kharij. Dan hendaknya ia meletakkan kapas dan yang semisalnya, supaya menghalangi keluarnya darah dari fardnya. Wa tushaddu alaihi ma yamsikuhu anis suqud. dan juga hendaknya dia untuk menyumbat tempat keluarnya darah tersebut agar tertahan dan tidak keluar. Wa yughni an dzalika al-hafa'idha as-sihhiyah fi hadzal waqt. Dan semua itu mencukupi pada zaman ini, yaitu dengan menggunakan pembalut as-sihhiyah, pembalut sehat, yakni pembalut yang biasa digunakan oleh wanita ketika mengalami al-haid. Tsumma tatawaddha 'inda dukhuli waqti kulli shalah. Kemudian hendaknya dia untuk berwudu ketika hendak mengerjakan salat. Hendaknya dia untuk berwudu. Jadi wanita yang istihadhah, hendaknya dia untuk berwudu setiap kali ingin mengerjakan salat. Masih tersisa beberapa permasalahan tentang istihadhah. Kita lanjutkan pada pertemuan akan datang bi'idznillah. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.